Aduh gak ketok itu, soalnya gelap dari sini ya. Dan juga selamat malam juga buat Peace Studio 7, Batman dan kawan-kawan semuanya. Double. Oke, okay, kita romain dulu sebuah lagu yang asik ya. Yeah. Ada Bimbang dulu. Dan juga selamat malam juga buat teman-teman muda semuanya. Dan juga untuk teman perintis, Polsek Cangaan. Dan juga teman-teman dari Koramil Cangaan. Silakan. Sampai hatimu melupakan janji pada rembulan yang Babirás. Yeah. Kang Meral ya.